Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. وهذا لسان Wonten sederek keluarga Bapak Haji Imam Haromen ingkang wadian mesin wonten prapatan menara kapundhut kala dalu jam sedasa. Haji Imam niku ponakan ipe Mbah Arwane. Pemakaman insyaallah ba'da asar jam 4. Nyuwun Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza badalna ayatan makana ayah. Al-ayah. Ayat meniko nerangake Quran ingkang dipun temurunake dening Allah ditampi jeneng Nabi Malaikat Jibril. meniko kadang-kadang wonten sing mansuh. Pengertian mansuh niku disalin, penyalinane disebut nasikh. Dadi ono nasikh mansuh. Wontenipun nasikh mansuh menika kangge kemaslahatan kawula. Ning wong kafir dhomo yoi, lemo yoi. Muhammad ku kaya wong diktator saenake dhewe. Siji dina merintah, siji dina nglarang. Ngono ku apa dak gaen-gaenane Muhammad ngoten lemo yoi ngoten. Mongko wontenipun nasih mansuh niku kanggo kepentingan kawula. Contone awal syariat poso niku kena milih, kena poso, kena bayar fidyah. Niki awal bukane kewajiban poso Ramadan. Kena milih poso ya kena, dak poso bayar fidyah ya kena. Dimanfaatno wong sugih-sugih. Sing sugih rak poso, cukup bayar fidyah. Sing rak duwe poso, mergo bayar fidyah gak ono sing dinggo. Atus dimansuh nasakhe faman syahida minkum syahra falyasum. Wong sing nekseni anane tanggal kudu poso saesuke. Lah niki sing sugih ya wajib poso, sing randuwe wajib poso. Jadi wong fakir miskin ora melek. Iki namine kemaslahatan. Maneh wong wedok ditinggal mati bojone sekawit ngedae setahun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ngedahku setahun kawitan. Kabotan wong wedok-wedok kon ngedah setahun rak kena metu sangka omah nera ana kepentingan. Terus dimansuh petang bulan 10 dino. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Petang bulan 10 dino. Enteng asale setahun karek petang wulan 10 dino, berarti sudah rong pertelon niku medah. Enteng kepentingan petang wulan 10 dino niku wulane wulan Arab, wulan Islam Muharram, Safar, Mulud, Ba'da niku ampun Januari, Februari ampun. Lah wulan Arab niku wulan Qomariyah niku hitungane ana sing sewulan 30, ana sing 29. 28 mboten enten. 31 nggih mboten wonten. Nek wulan miladi ya 30, 31. Ana sing 28, ana sing 29. Nek Februari ndelok basito kasekabisah basitoe Isa walu likur sosong alur liane iku nek tak 30 30 siji. Lah nek hitungan kanggo syarak ngeten iki kudu Syawal apit besar niku. Mula hitungan petang wulan 10 dino niku iso 130 dino. Iso 129. Iso 118. Kuwi delok praktek tanggal mah mlakune tanggal niku. Nek 130 mesti bener e. 129 iso mesti bener e. Nek 118 etang itung nggih. Petang wulan 10 dina. Nah niki ana keenakan kanggone wong wedok. Lah ora kena metu ka omah nek ora ana perlu. Metu ka omah ngelawat mboten kenging. Nili ibuke omah adoh ora kena. Abet niki. Tapi nek ana kepentingan kenging. Contone pegawe wong wedok dadi pegawe atau dadi guru agama ya dinas niku nek metune krana nyambut gawe sing ora iso ditinggal kenging teko omah tutup kantor balik ring omah neh ora kena teko omah ring kantor kelencer matahari ora kena. Oke, kayaknya. Jadi kepegawaian sing ora iso ditinggal. Nek kepegawaian sing iso ditinggal kaya di toko iso diwakili anake tetep gak kena. Mergo wis iso diwakili. Nek ora iso diwakili kenging. Niki. Islam ku enteng. Nah, enteng. Niki. Jadi nek ana nasih mansuh niku kanggo kepentingan kawula. Lah dipoyoki wong kafir iku senengane moyoki. Wong Kanjeng Nabi ku ganteng. Ora ana sahabat sing nandingi gancenge Kanjeng Nabi. Maneh wong kafir-kafir ora ana. Gedhe dhuwur gagah. Isih dipoyoki. Nek moyo yo ora cilian, edan ngoten niku. Ora depisen lho, wong gantenge ngono, suarane apik, nek ngendikan ra tau goro, anggar edan ngono. Kan gak ono sing ngandel. Niki. Niki carane. Ayate wa idza badalna lan nalikane ganteni ingsun Allah ayatan ing siji ayat. Maka ana ayatin ing gantine panggonane ayat weneh. Nek nuju ayat tak ganti kanggo kepentingan kawula dhewe. Wallahu ing halete Allah a'lam ku luwih ngudanani bima kan barang yunzilu kan nemurunake sapa Allah ing ma. Nek ana ayat dimansuh. Qalu do ngucap sapa wong kafir nguneni jeng Nabi. Pendelipur badan balane akeh lengunene innama anta muftar angin besine te seliramu Muhammad muftarin ku tukang goroh ini muni medah satu setahun saiki petang wulan 10 dino berarti goroh lemuni ngono. Itulah karo Gusti Allah bal aktsaruhum la ya'lamun bali utawi akeh wong kafir iku ora ngerti faedahe Quran ana nasih masuk ora ngerti niki kandhani Muhammad ul dawasira Wong kafir dia diuneni. Nazalahu nemurunake ing Quran Ruhul Kudus sapa Ruh Kudus. Ruhul Kudus iku nek dimaknane nyawa suci. Nek dimaknane Ruhul Kudus iki lakope malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku dilakopi tengene Quran Ar-Ruhul Kudus, Ruhul Kudus atau Ar-Ruhul Muqaddas. Lafal Ruhul Kudus kira asabat macem luru. Ana sing maca dalil dhammah Ruhul Kudus, ana sing maca sukun Ruhul Kudus. Kul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbik. Ana sing maca kul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbik. Kira asabat. Jadi Quran ini duduk kawin aku. Kok Jibril itu? Nah Jibril kok siapa? Mirrabika, saking pengiranmu Muhammad. Jadi malaikat Jibril namung sebatas nyampe ake pengantar. Orang kok gainane Muhammad, orang kandani wong kafir. Jadi bil haqli kelawan kang sak bener e. Lisabita supaya mantepake apa Quran. Alladzina amanu ing wong akeh kang padha mukmin. Ben saya mantep. Wong mukmin-mukmin ku saya mantep, ora tiru-tiru wong kafir. Lenca-lenca ndek ngene saiki ngono ora ana ngono. Wong mukmin saya mantep. Temurun ayat gantenan ya tetep mantep nek iku saka pangeran. Wa hudalan dadi pitutuh wa busra kanggo bebunga lil muslimina marang para wong Islam. Ini jawabane Allah kon nyampe nonjeng Nabi. Maksud tujuan naseh mansuhe Quran. Ana maneh wong kafir-kafir do ngomong Quran iku Muhammad jaluk warah karo wong Kristen. Ngono. Ana budak Kristen. Pinter iku. Ya Muhammad sering rono njaluk warah. Nek Kanjeng Nabi njaluk warah karo wong Kristen, lucu. Wong Kristen kon gawe Quran ra iso. Kon nirutno kaya Quran dak iso. Nah, kok marahi, lucu niku. Haiki di singgung karo Quran. Walaqad dina'lamu lan saya ketemen ngudanen ingsun Allah. Aku ngerti. Annahum satemene para kufar Mekah yaquluna do ngucap sapa dheweke kabeh innama yu'allimu bashar angin pestine mulang ing Quran basarun sapa manusa. Sing dimaksud wa waqainun nasrani budak saka nasrani. Ala Muhammad ku jaluk warah. Nak lu de tekorono ngono. Wonge ku tukang pandhe. Niku le ngomong. Dadi ana ngono lho. Dadi nabi niku dimusoi. Mulane teng donya niku mesti ana pro kontra. Pasti. Pasti aja insyaallah. Sampane insyaallah keliru. Nek donya pasti ana pro kontra. Sing seneng jeneng nabi yo pirang-pirang. Nganti kula jenengan iki mboten ngerti jeneng nabi ku piye lah ndak ngerti. Ning seneng. Tapi sing kontra yo pirang-pirang. Mulai zaman dhek ku nganti besok tetep ana pro kontra. ya sing seneng ana sing gedeng ana kadang jenengan kula barang ini mesti wonten ana pro kontra ampun yakin nek jenengan disenengi wong sak jagat mboten ngandel kula sing mboten ngandel mesti ana sing gedeng niki wong togel ana sing seneng dibela niki wonten dadi ana sing gedeng ning ngono sing seneng ngoten lho ya. Wis sembarang kalir niku. Dibales. Carane bales Gusti Allah ngendika. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sing wong Kristen Buddha mau jenenge Jabir. Iku bahasane ajam. Lah Quran bahasa Arab. Kok iso wong ajam marai wong ajam ora iso bahasa Arab. Oke, Gusti Allah le bales ngoten. Lisanul ladzi te bahasane wong yulhiduna kang padha condong sapa kufar ilahi marang iku wong ajamiyun ku bahasa ajam. Bahasa ajam ku tegese bahasa sing ora bahasa Arab niku namine ngajam. Wa hadza utaiki Quran lisanun arabiyun ku bahasa Arab mubinun kang jelas fasih. Du bayanin wa fasohatin ono keindahane Al-Qur'an. Ora iso ditiru. Lho kok ono wong Arab diwarai wong Jawa, diwarai wong ajam ora iso. Gusti Allah le nolak kados ngoten niku. Ngono ku ya iji maido e padha. Nek kala-kala iku wis pokoke ngono. Kala-kala iku pokoke. Nah, kanjeng Nabi wong balane Gusti Allah ya mesti menang ya. Terus ayat canda nerangake wong kafir-kafir iku pancen wong sing ora entuk hidayah. Dadi cap-capan kula sampun wong salwangsul nerangake iman iku ora iso diluru liwat sekolahan. Kula-kula wong salwangsul. Wong sekolah sing kafir pirang-pirang, wong sing sekolah mukmin ya pirang-pirang. Nanti ana wong sekolah nek ngene, sekolahane wong Kristen tapi wonge Islam ya ono. Jadi iman iku ora iso diluru lewat sekolah. Anjur piye? Fadal. Fadal ku apa? Pemberian sing tanpa diminta. Cara Jawa anugrah. Jadi, tanpa diminta. Iku fadal. Innal ladzina la yu'minuna satemene wong akeh kang ora podo iman bi ayati lan pira-pira ayati Allah wong sing durak percaya Quran la yahdihim iku pak ora paring pituduh ing ladzina Allahu sapa Allah pancen ora entuk pituduh dadi ora iso diotak-atik pancen ora ana pituduh ora entuk hidayah. Walahum adzabun alim lan iku kedue ladina la yu'minun utawi siksa kang banget larane. Quran sering nerangake siksa sing banget larane. Kok iso banget larane ukurane? Lah niki. Wong dicemplungno ana neraka jahanam enteng-entenge neraka. Enteng-entenge neraka iku neraka jahanam. Wong dicemplungno ana neraka jahanam semenit wae. Terus didokok geni donya, turu. Iso turu. Ngerek-ngerek. Songko ademe geni donya. Diterangake nek hadis ukuran derat panase geni donya dibanding karo panase neraka jahanam 1:70 1/70. Engko jahanam karo ngisore jahanam lazo ya ngono 1/70. Berlazo khutomah, berkhutomah nomor 4 sa'ir, nomor 5 sakor, nomor 6 jahim, nomor 7 hawiyah paling top panase lan paling ngisor. Niki. Mulane Qur'ane adzabun alim banget larane. Padahal kanggo hukuman nek donya siksa geni iku dianggap paling paling jahat. Paling ana wong disiksa dihukum diobong. Iku paling kiris niku. Nah. Padahal iku nek neraka paling enteng. Lane bahasane alim. Lane ana ayat ngeten iki, carane piye? Sampeyan grayang awak jenengan piyambak. Apa jenengan tetep termasuk golongan la yu'minun apa yu'minun? Nah niki grayang. Alhamdulillah kita golongane sing iman. Ora golongane la yu'minun. Lah keimanan kita dijogo setiap detik. Jadi besok ora klebu nongone adabun alim. Niki carane. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Angin pestine gawe-gawe al kadziba ing kekuruhan. Kanjeng Nabi dianggap tukang gawe-gawe kegorohan. Ditolak karo Gusti Allah, tukang gawe kegorohan alladzina sapa wong akeh layu minun kang ora padha iman sapa ladzina bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah yaiku Quran. Tukang gawe gorohan iku malah wong kafir niku. Ora ana wong mukmin kok tukang gawe kegorohan, ora. Nek ana wong mukmin gawe gegorohan Quran, murtad. Dudu wong mukmin, dudu. Wong murtad. Wong mukmin mboten wonten gawe gegorohan kitab suci, mboten wonten. Sing tukang gawe gegorohan wong kafir. Wa ulaika utai mengkono wong kafir hum ya ulaik al kadibuna iku tukang goroh. Cetho niku tukang goroh sapa wong kafir maten mawon. Lah wong Islam lagek goroh sithik ngono wis diarani fasik ngono. Wong Islam mulane aja genaon goroh ndak kaya lakune wong kafir wong munafik. Badane nerangake ana masalah sing termasuk endah nalika jaman Nabi. Wong Islam nang Mekah digegilo wong kafir niku nganti 13 tahun. Niki dieling-eling. Da entuk bales. 13 tahun da entuk bales. Wis kaya ngono le bertahan arep dipateni. Arep dintekno dipateni. Nah, terus arep bales ka entuk wis ayo do pindah do pindah. Kanjeng Nabi ngendi kok ngoten? Pindah. Lah iku nalika hijrah ana ceritane sahabat. Jaman rumiyin niku dereng enten pesawat, dereng enten mobil, dereng enten motor. Ini ke dicerita terangan dike. Sing wonten niku unta, piul, khimar, jaran. Niku sing wonten. Dadi nek lunga-lunga tumpakane niku. sing duwe suke hijrah numpak unta, nah sing numpak jaran sing duwe, sing ora duwe, sing fakir miskin nek lunga mlaku. Jarak antara Mekah Madinah kira-kira 780 kilometer. Kula mungal kira-kira sebabe kula mboten nate ngukur. Kuwate dari bawa keliru ora apa-apa wong kira-kira. Aku namung maca nangane plang ngoten niku. 780 kilometer. Jaman bayangke mlaku. Sing fakir miskin kaya sing jenengane Ammar, bapake Ammar Yasir, ibune Ammar Sumayyah, ana sing jenengane Suhaib, Bilal, Khobab, Abu Bakar Siddiq, termasuk fakir. Niku carane do disiksa. Maksudnya supaya so dadi wong musyrik maneh. Iku nalika sing jenengane Ammar Yasir Sumayyah. Yasir niku bojone Sumayyah. Barang lunga ketangkep. Ketangkep. Sing bapake jenengane Yasir nalika ditangkep bangsane Abu Jahal CS, terus dikon masuk dadi wong kafir maneh. Hubal Tuhanku, Lata Tuhanku, kon muni ngono. Yasir mboten purun. Iku carane niksa. Dijikokno unta loro. Sikile ditaleni, sing sikil tengen ditaleni dihubungke karo siji unta, sing kiwa unta maneh. Untane diseblak ngalor ngidul. Sangka bantere playune unta sempal. Sampan bayangke. Ora usah sampean takon lara apa ora, mboten usah ngoten. Iki carane. Mati, mati jelas. Sembal dak mati di gadone di ya lucu no. Badane Yasir terus Ammar. Terus ibune Ammar niki. Ibune Ammar jenis Sumayyah. Niku digwebuki karo Abu Jahal. Ya ditaleni ngono dikek digwebuki dikek kon mukmin. Kon dadi wong kafir, ora gelem sih Allah Ahad, Allah Ahad. Terus nggo nanune niku dihantem karo tombak niku. Mboten iki mboten usah takon. Nggo nanune niku napa mboten ya. Sampeyan bayangke. Dihantem tombak ngendane. Masya pengis ngeten lah. Terus mati. Lah sing anake jenengane Ammar, sing mati bapake mau Yasir, sing ibune Sumayyah, karek siji anake jenenge Ammar. Ammar iki ceritane umure isih welasan. Sih nom-noman 15, 16 niku jenenge umurna. Pikir-pikir iki nek aku ora gelem nirutno karepe kono, aku mati kaya bapak ibu. Luwe HP tak tirutke anggar atiku tetep iman. Kon muni Lata Tuhanku, muni Lata Tuhanku. Manata Tuhanku, manata Tuhanku, tirutno terus. Rene wis gelem nirutno bebas. Terus ana swara sahabat Madinah ngomong, Ammar murtad, Ammar murtad, Ammar murtad. Rame. Lagi ono suara ngono Jibril mandap nyampe ake ayat iki mang kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha al ayah. Ayat iki temurun jeneng Nabi terus ngendika, hai para sahabat, Ammar anggota badan Ammar mulai ujung rambut sampai jari yang bawah tidak ada anggota badan Ammar yang murtad. Kising jawabnya Nabi, kalla inna Ammaran mulia imanan min qarnihi ila qadamih, mulai ujung rambut sampai bawah tidak ada anggota badan Ammar yang murtad. Padahal sahabat itu sudah murtad, murtad, murtad. Kanjeng Nabi ngendika ora murtad. Lah kanjeng Nabi muni ora murtad mergo balane Gusti Allah. Loh, iki diweki dawuh iki. Amanane dawuh iki ngene. Manu tawi sabane wong kafara kang kufur sapa wong billahi dateng Allah. Min ba'di imanihi saking sause iman. Wong sing kufur badane iman tegese murtad iku bakale entuk siksa sing agung saking Allah. Jawabane nek mburi ilaman ukriha, kejaba wong ukriha kang kapeksa kang dipaksa sapa wong. Nek wong kepeksa ora apa-apa. Nek wong kepeksa ling ngomong kekufurane kapeksa ora apa-apa. Asal waqal buhu tai atine ku wong mutmainun iku tetep anteng bil imane kelawan imane. Lah sing kufur badane iman diarani murtad. Wala miman syarroha, tapi ini manutai wong syarroha kang legowo sapa wong bil kufri kelaman oleh kufur sodron apa ne atine ne pancen le kufur ku legowo dan sangka isi hati. Fa alaihi maka iku tetep ngatasi wong sing kufur sing ora krana kepeksa ghadabun utawi siksa minallahi saking Allah. Walahum dan ketuiku wong adabun azimun utawi siksa sing agung. Jadi sing nganti murtad iku nek pancen disengaja ora krana kepeksa. Contohnya kapeksa mau orang kuat bales. Pamane sampean tengah margi tangkep karo wong nakalan, tangkep wonge balane akeh, kira-kira sampean lawan gak bakal menang. Ditangkep bondo terus kon ngomong-ngomong bagian kekufuran, nerak gelem sampan di suduk atau di pistol mati. Terus sampan kangge nyelamatake nyawa jenengan, sampan ikuti apa sing dadi karepe. Sampan iki mboten murtad, sebabnya mbok kepeksa. Pelanggarane kepeksa sampean nglawan kalah. Nek sampean nglawan menang ora kepeksa. Contone pamane wonten tiyang lanang kon zinani wong wedok padahal menghindari iso. Wis iki kepeksa aku terus ndur terus. Niki mboten mukrah, mboten ya zina. Aku ki kepeksa ya piye dikon niku. Aku nek mau dijiwiti lho. Niku mboten kepeksa niku. Kesempatan dalam kesempitan. Niki. Jadi kepeksa niku jan sampean mboten pantun bales. Nek bales mesti kalah ya. yang kepaksa. Wong siji dikeroyok wong 10 dibondoni kena wong kepaksa. Nek satu lawan satu lah sampean pinter bercak. Silahkan ngono kowe njaluk kuburan tak klinik. Ngoten sampean tantang niki. Mboten kepaksa nih. Nah niki pelanggaran kepaksa sing atas-atas sampean. Nah kepaksa aja ngono bapak dikon anake gelem, bapak ijinno anake dibayi. Aku kepaksa nuruti anakku ngono. Niku mboten kepaksa. Niki bahasa sing apik banget nang nek Quran. Dadi nek krana kepaksa ora apa-apa nglakoni barang haram. Pelanggarane kepaksa kira-kira sampean nglawan pancen yakin rak wani atau pancen yakin kalah. Iki summa qala zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amah wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbi. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amen.